بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio dan TV RBK di Madiun, di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Tema yang kita angkat adalah meluruskan beberapa syubhat tentang penyimpangan tauhid. Umumnya orang-orang yang menyimpang tauhidnya memiliki alasan yang mereka jadikan sandaran, dan alasan ini kadang-kadang didasarkan kepada ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, atau akal atau tradisi. Ayatnya dan hadis sahihnya pasti benar. Yang keliru dan salah adalah penafsiran, pemahaman, interpretasi dari ayat dan hadis itu yang keliru. Oleh karena itulah, karena mereka memiliki sandaran dasar bagi perbuatan syirik mereka, maka mereka bertahan di atas perbuatan syiriknya tersebut dan menganggap benar dan bagus terhadap apa yang mereka lakukan karena adanya beberapa dalil atau alasan. Inilah yang disebut dengan syubhat. Syubhat inilah yang kita akan luruskan agar liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, agar orang-orang yang binasa biarlah mereka binasa karena bayyina, karena penjelasan, karena penerangan, dan orang-orang yang hidup mereka hidup juga karena al-bayyina, karena penjelasan. Mau benar, mau salah, itu sudah terterangkan, terjelaskan. Apa sajakah syubhat-syubhat yang mereka pegang? Pertama, syubhat yang dimiliki oleh hampir semua orang-orang musyrik dari umat-umat terdahulu untuk melestarikan perbuatan syirik mereka adalah berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang, orang-orang terdahulu, orang tuanya, warisan leluhur, budaya yang wajib dilestarikan. Dan itulah hujjah argumentasi yang umum dipegang oleh orang-orang terdahulu, orang-orang musyrik yang didakwahi oleh para nabi, para rasul, alasan utama mereka karena berpegang teguh kepada ajaran siapa? Ajaran nenek moyang, ajaran leluhur yang mereka warisi secara turun-temurun dari ayah mereka, kakek mereka, buyut mereka, dan seterusnya ke atas. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 23. Kata Allah, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah kami telah utus sebelum engkau, hey Muhammad, ke setiap negeri satu pemberi peringatan. Satu negeri, satu pemberi peringatan. Tidaklah kami utus satu nabi pun, satu rasul pun, satu pemberi peringatan pun, kecuali berkatalah para tokoh dari kaum yang didakwahi, orang-orang yang selama itu hidup bergelimang dalam kemewahan dunia. Mereka berkata, kami dapati bapak-bapak kami sudah melaksanakan ajaran yang kami laksanakan ini, dan kami hanya mengikuti jejak langkah mereka. Jadi apa yang kami lakukan ini warisan leluhur lo. Kalau umpah tidak diturut apa yang digariskan oleh nenek moyang, bahasa Sunda nama pamalinya, nanti durhaka, nanti kualat. Makanya tidak mau untuk meninggalkan. Nah, hujjah ini dijadikan sandaran walaupun amat sangat tidak ilmiah dari segala segi. Terlebih kalau dirunut zaman-zaman ke belakang, itu dari segala segi masih terbelakang. Coba umpamanya di Indonesia, orang-orang tua kita, nenek kita, buyut kita, terus ke atas, apakah mereka rata-rata orang berpendidikan? Tidak. Agama yang mereka anut banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, paganisme, keyakinan terhadap ruh-ruh, arwah-arwah, atau kekuatan-kekuatan magis yang adalah benda-benda tertentu, batu ali, keris, pedang, dan yang sejenisnya. Itulah keyakinan orang tua kita zaman dahulu. Sekolah belum ada, belum banyak. Pesantren belum ada, belum banyak. Fasilitas belajar mengajar tidak secanggih sekarang. Bayangkan bagaimana ilmu mereka, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana pengetahuan mereka. Nah, dari kebodohan dan ketertinggalan itu melahirkan pemahaman yang keliru, melahirkan mitos-mitos yang tidak masuk akal, kemudian terwariskan secara turun-temurun. Jadi berpegang teguh kepada warisan ajaran nenek moyang sesuatu yang tidak ilmiah. Allah sudah membantah ini di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Az-Zukhruf ayat yang ke-24-nya, Qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Jawab olehmu, hai Muhammad, apakah sekalipun aku datang kepadamu membawa ajaran yang lebih benar dibandingkan ajaran yang kalian dapat dari nenek moyang kalian, apakah tetap akan ditolak? Terus dalam surah Al-Ma'idah ayat 104, Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apa masih diikuti juga sekalipun bapak-bapak kalian dahulu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak tertunjuki, tidak memperoleh petunjuk. Al-Baqarah 170 pun demikian, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, apakah akan tetap diikuti sekalipun bapak-bapak kalian, kakek buyut, nenek moyang kalian dahulu tidak mengerti apapun dan tidak memperoleh petunjuk. Jadi mengikuti ajaran nenek moyang adalah sesuatu yang tidak ilmiah, karena melihat orang-orang tua kita zaman dahulu rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, fasilitas belajar mengajar yang amat super terbatas, dipengaruhi oleh berbagai macam keyakinan yang berbau mistis zaman baheula. Masa yang kayak gitu masih tetap diikuti? Benar, kita harus mengikuti ajaran terdahulu kalau ajaran terdahulu itu di atas kebenaran, seperti apa yang diungkapkan oleh para nabi, seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau menjadi pelanjut dari ajaran yang dibawa oleh orang tuanya. Siapa orang tua Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub. Dan siapa orang tua Nabi Ya'qub? Ishaq, Ibrahim. Begitu. Ya, itu ajaran nenek moyang yang berada di atas kebenaran. Iya, wajib diikuti. Berfirman Allah tentang Nabiullah Yusuf dalam surah Yusuf ayat 38. Berkata Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kata Nabi Yusuf, aku hanya mengikuti ajaran orang tua-orang tuaku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ini kakek, bapak dengan cucu. Kakeknya adalah Ibrahim, terus anaknya Ibrahim adalah Ishak, anaknya Ishak Yakub, terus dari Yakub ke siapa? Ke Yusuf. Ya, Nabi Yusuf berpegang teguh kepada ajaran bapaknya, ajaran kakeknya, ajaran buyutnya, karena mereka di atas kebenaran. Kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku hanya mengikuti agama orang tuaku, leluhurku, nenek moyangku, yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, dan kami tidaklah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi kalau orang tua kita, nenek kita, buyut kita, terus sampai ke atas mewariskan ajaran yang benar yang diambil dari para nabi terdahulu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya itu wajib diikuti karena di atas kebenaran. Allah juga berfirman dalam surah Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'atshum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak turunannya di dalam keimanan. Jadi anaknya, cucunya, buyutnya ke bawah berada di atas keimanan seperti orang tuanya, kakeknya, buyutnya, nenek moyangnya, di atas iman. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'atshum dzurriyyatuhum biiman, lalu diikuti oleh anak-anak cucunya, keturunannya di atas keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak turunannya itu akan kami golongkan, akan kami kelompokkan bersama mereka. Jadi buyut, cucu, anak, terus ayahnya, kakeknya, terus ke atas sama-sama di atas keimanan dengan kadar keimanan yang berbeda, tapi Allah nanti akan mempertemukan, mengumpulkan mereka semuanya di dalam surga. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Allah akan mengumpulkan anak-anak di surga dengan orang tuanya selevel dengan tingkatan surga orang tuanya, sekalipun amal anak-anak itu jauh di bawah amal soleh kedua orang tuanya. Orang tuanya mah fardu kalaku sunnah kalampah, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Kualitas iman dan amal solehnya luar biasa. Anak-anaknya tidak sehebat orang tuanya, tapi mereka juga ibadah dan amal soleh, cuma kualitasnya di bawah orang tuanya. Tapi nanti di akhirat mereka akan disatu golongankan berdasarkan firman Allah yang kita bacakan tadi dalam surah Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti di atas keimanan oleh anak-anak cucunya, kami akan satukan anak turunannya itu dengan mereka karena keimanan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang wajib diikuti dari kalangan orang tua, kakek nenek buyut, nenek moyang ke atas, hanyalah bila mereka itu di atas kebenaran. Kalau ternyata di atas kebatilan, wajib ditinggalkan. Kalau orang tua zaman baheula mengikuti ajaran setan yang dihembuskan, maka tidak boleh. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana qul awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dalam surah Luqman Allah Azza wa Jalla berfirman, bila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah, ikuti Quran Sunnah, qalu, mereka menjawab, mereka hanya menjawab, innama nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti ajaran yang kami dapati dari orang tua kami, dari leluhur kami, dari nenek moyang kami. Itu mewarisan tutungkusan, gak boleh dilepaskan, harus dipegang teguh, kan gitu ngomongnya. Qul, katakan oleh Muhammad, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Katakan oleh Muhammad, apakah mereka akan mengikuti juga sekalipun ajaran tersebut hakikatnya seruan setan menuju kepada azab neraka sa'ir. Ya. Nah, coba lihat, kadang-kadang kebenaran yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul, oleh mereka diukur oleh sikap nenek moyang mereka terdahulu. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ketika Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 23 dan 24. Berkata Nabi Nuh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allah la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihadza min aba'inal awwalin. Kata Nabi Nuh, hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. apakah kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Itu seruan Nabi Nuh, menyuruh bertauhid, menyuruh hanya menyembah beribadah kepada Allah, tinggalkan peribadatan kepada yang lainnya. Apa jawab kaumnya? Apa jawab pemimpin-pemimpin dari kaumnya? Berkatalah pemimpin orang-orang kafir dari kalangan kaumnya, ma hadza illa basyarum mislukum. Orang ini tiada lain kecuali manusia seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia ingin merasa lebih utama, lebih baik, lebih tinggi di atas kalian. Walau syaa Allah langzala malaika. Kalau memang Allah menghendaki ngirim seorang utusan, seorang rasul, pasti yang dikirim oleh Allah itu seorang malaikat. Bukan seorang malaikat. Semalaikat. Bukan seorang. Kalau Allah mau mengirim utusan, bukan orang yang diutus, tapi malaikat. Ma hadza illa bashar. Orang ini bukan siapa-siapa kecuali manusia biasa. Ma sami'na bi hadza fi abainal awalin. Kita belum pernah mendengar ada berita seperti ini dari kalangan nenek moyang kita zaman dahulu. Enggak pernah ada utusan berupa manusia. Karena memang Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Sebelum Nabi Nuh enggak ada rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Ditunjang dengan hadis tentang hadis asy-syafa'atul uzma, ya. Di padang mahsyar nanti kan seluruh manusia menderita, bertelanjang. Matahari amat sangat dekat, tidak ada pepohonan, tenda, tempat bangunan, tempat berteduh, enggak ada. Semuanya rata, matahari amat dekat, panasnya enggak ketulungan. Manusia berkeringat. Orang-orang ingin segera lepas dari kondisi seperti itu. Maka mereka meminta syafaat kepada siapa pertama kali? Adam alaihissalatu wassalam. Hei Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada engkau. Pokoknya diungkit, disebut kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Beri syafaat kepada kami agar kami, agar Allah melepaskan kami dari kondisi seperti ini. Apa kata Adam? Aku tidak bisa. Tapi idhabu ilan Nuh huwa awwalu rasulin, disebut. Pergilah kamu kepada Nuh, dialah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke muka bumi. Iya, sebelum Nuh enggak ada rasul. Jadi kaum Nabi Nuh ketika didakwahi agar bertauhid, karena mereka syirik, didakwahi hanya Allah yang kalian sembah, jangan yang lain. Apa kata mereka? Ini orang hanya manusia biasa seperti kita, tidak ada bedanya, tapi merasa lebih tinggi dari kita. Kalau Allah mau mah bukan ngutus orang tapi ngutus malaikat. Kita belum pernah mendengar ajaran ini dari nenek moyang kita terdahulu. Sikap nenek moyang terdahulu dijadikan alasan, dijadikan hujah untuk menolak dakwah. Itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nuh. Berhujah dengan apa? Dengan ajaran nenek moyang. Demikian juga Nabi Saleh ketika diutus ke kaumnya. Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 62. Berkata kaum Nabi Saleh kepada Saleh, atanhana an na'budama ya'budu aba'una. Hei Saleh, Apa kamu akan melarang kami dari menyembah sesembahan yang sejak zaman dahulu kala disembah oleh bapak-bapak kami, kakek kami, nenek moyang kami, karuhun-karuhun leluhur kami. Itu sudah sababaraha turunan, beberapa turunan menyembah ini, kami juga ikut menyembah. Sekarang kamu larang kami dari apa yang sudah kami dapati terwarisi secara turun-temurun. Hujahnya, alasannya untuk menolak dakwah adalah karena ajaran apa? Ajaran leluhurnya, ajaran nenek moyangnya. Demikian juga kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya yang menyembah patung berhala. Apa sih jawaban kaumnya? Allah jelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 74. Allah berfirman, "Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun," berkata kaum Ibrahim kepada Ibrahim, "Kami telah mendapati bapak-bapak kami sejak zaman baheula mula melakukan apa yang kami lakukan ini." Itu ajaran turun-temurun, ya. Demikian juga Fir'aun. Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah, bahkan disebut Tuhan tertinggi. Wa qala ana rabbukumul a'la, berkata si Fir'aun, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi dia punya leluhur, punya nenek moyang, punya karuhun, dan ajaran karuhun dan leluhurnya dijadikan hujah untuk menolak dakwah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Berkata Fir'aun kepada Musa dalam surah Toha ayat 51, "Fama balul qurunil ula," bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu nenek moyang kita nih? Masa salah gitu ya? Masa orang tua kita semuanya salah, beberapa generasi, beberapa turunan? Dan itu hujah yang umum dilakukan oleh orang-orang musyrik atau oleh kaum muslimin yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Alasannya karena ini adalah apa? Budaya, hasil budidaya nenek moyang kita sejak zaman baheula. Ini kebiasaan adat istiadat, budaya yang sudah berurat akar. Jangan diungkit-ungkit, jangan diusik-usik, jangan disentil-sentil. Sudah. Dan ini hujah dipakai untuk menolak dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk musyrikin Arab, ketika didatangi dan didakwahi oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, menyatakan hal yang sama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Sad ayat yang ke-7. Ketika Nabi SAW menyatakan, "Qulu la ilaha illallah," katakan oleh kalian la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah. Mereka menolak. Lalu mereka menjawab, "Masami'na bihadha fil millatil akhirah in hadha illa ikhtilaq." Kami belum pernah mendengar ajaran seperti ini dari nenek moyang kami. Ini seruan yang diada-adakan, kedustaan yang dikarang-karang. Kenapa orang-orang musyrikin Arab menolak mengatakan la ilaha illallah? Bukankah selama ini orang musyrik pun meyakini adanya Allah dan menyembah kepada Allah? Orang musyrik menyembah kepada Allah, yakin bahwa Allah yang menguasai alam dunia, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala urusan mengatur rizki, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi manfaat, memberi mazhar. Satu-satunya hanya Allah. Yakin mereka. Dan mereka menyembah Allah. Kalau memang orang musyrik menyembah Allah, kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah, mereka pun menyembah patung-patung, berhala-berhala sembahan yang lain. Dan itu yang disebut dengan musyrik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Tapi kenapa ketika dikatakan la ilaha illallah mereka enggak mau? Padahal selama ini mereka juga menyembah Allah. Karena mereka faham makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan, sembahan lain harus ditinggalkan tuh. Lata, Uzza, Manat, Hubal di Ka'bah atau di sekelilingnya, itu harus ditinggalkan, enggak boleh lagi disembah, enggak boleh lagi kita berkurban untuk mereka, enggak boleh lagi bernazar untuk mereka, enggak boleh lagi beribadah untuk mereka, enggak boleh lagi. Hanya satu Allah, illallah. Jadi mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya yaitu harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Mereka enggak keberatan kalau harus menyembah Allah, karena mereka akui dan mereka sudah lakukan. Mereka keberatan kalau mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Makanya pas kata Nabi alaihi salatu wasalam, qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian la ilaha illallah. Apa kata mereka? Ma sami'na bihadha fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami belum pernah mendengar seruan ini dalam agama nenek moyang kami dahulu, enggak. Ini mah kedustaan yang diada-adakan. Jadi alasan utama orang melakukan perbuatan syirik, alasan yang pertama adalah berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang, leluhur, karuhun, yang kemudian terwariskan kepada mereka sehingga menjadi budaya yang berurat akar. Ya, terlebih, nah ini nih yang terlebihnya nih. Nenek moyang mereka itu dianggap wali Allah azza wa jalla, orang soleh, orang berilmu zaman baheulanya. It's okay kalau begitu. Kalau yang mereka ikuti dari orang soleh itu adalah ajarannya. Tapi bukan ajarannya yang mereka ikuti, tapi yang adalah kultus terhadap orang soleh yang sudah mati itu. Kan gitu ya. Saking kultusnya sampai terjerumus kepada peribadatan kepada mereka dalam bentuk berdoa kepada mereka yang sudah mati, atau minimalnya berdoa kepada Allah tapi di samping kuburan mereka. Dan diyakini kalau berdoanya di samping kuburan akan lebih manjur dibanding di masjid, dibanding di rumahnya tengah malam atau sepertiga akhir malam. Mending di kuburan orang soleh. Nah itunya tuh yang diikuti, yang dilakukan, bukan mengikuti ajaran orang-orang soleh terdahulu. Ya, inilah syubhat yang pertama yang dipegang teguh oleh orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik, lalu mereka menentang dakwah tauhid. Apa alasannya? Berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua yang juga perlu diluruskan, yaitu keyakinan siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah dijamin masuk surga, dijamin selamat dari api neraka, sekalipun orang itu tunggul dirurut, catang dirumpak. Apa maknanya? orang itu meninggalkan seluruh yang diperintahkan, melanggar semua yang dilarang. Yang penting sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah dijamin masuk surga dan haram neraka atas dirinya. Dan ayat tentang hal itu, hadis-hadis tentang hal itu amat sangat banyak. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid yang kita ambil dari Al-Qalmu fi ta'liq ala kitab Tauhid dalam bab Fadlu Tauhid, keutamaan Tauhid. Salah satu di antara keutamaan Tauhid, keutamaan la ilaha illallah adalah memasukkan pelakunya ke dalam surga dan mengharamkan neraka atas dirinya. Jadi siapa orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga, haram neraka atas dirinya. Itu benar. Hadis-hadis tadi sahih, benar dan banyak dibahas oleh para ulama dalam bab keutamaan tauhid. Tapi hadis-hadis tersebut diqayyid. Diqayyid itu dibatasi oleh hadis-hadis lain yang lebih merinci. Yang dimaksud dengan orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga, orang yang mengatakan la ilaha illallah itu pasti diharamkan neraka atas dirinya, kalau terpenuhi beberapa persyaratan. Syarat pertama, orang itu memahami makna dari la ilaha illallah tersebut, terus meyakini kebenaran isinya, terus kufur kepada segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Lalu para ulama membahas itu dalam pembahasan syurutu la ilaha illallah. Beberapa syarat la ilaha illallah, ada 7 syarat la ilaha illallah ya. Ketika seseorang bertanya kepada para ulama, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah surga dijamin. Dijawab oleh para ulama, ya benar. Walakin likulli miftah asnan. Tapi setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya. Coba kunci motor, kunci mobil, kunci pintu. Ada enggak si kunci itu yang polos gitu? Enggak ada ya. Tapi ada gigi-giginya tuh yang bergerigi itu. Itu yang menyebabkan kunci bisa dibuka, pintu bisa dibuka dengan anak kunci itu. Kalau polos atau jangankan polos, patah sebagian. Sebagian giginya patah. Bisa enggak membuka pintu? Enggak bisa. Apalagi polos semuanya. Kadang-kadang ada gigi utuh tapi bukan pasangannya. Enggak bisa membuka pintu itu ya. Ya, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi kunci itu bisa dipakai membuka pintu surga kalau ada giginya. Nah, gigi kunci surga yang terdapat dalam la ilaha illallah disebut dengan sebutan syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Ada 7 yang dibahas oleh para ulama. Dan itu didasarkan pada banyak hadis yang sahih. Di antaranya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Itban radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengatakan kalimat tersebut hanya untuk meraih wajah Allah. Ini syarat pertama atau gigi pertama dari kunci la ilaha illallah yang menyebabkan bisa buka pintu surga, ikhlas. Mengatakan la ilaha illallahnya adalah ikhlas, murni karena Allah, bukan untuk kepentingan dunia, bukan pura-pura iman. Karena orang-orang munafik juga mengatakan enggak la ilaha illallah, ya mengatakan la ilaha illallah, mengungkapkan enggak bahwa mereka itu yakin Muhammad itu utusan Allah, ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Datang orang-orang munafik berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa kamu itu benar-benar yakin utusan Allah. Tiga kali menekankan ungkapan bahwa beliau itu utusan Allah. Pertama dengan syahadah, nasyhadu, kami bersaksi. Kedua, innaka, ada huruf inna, sesungguhnya engkau, sungguh-sungguh, benar-benar, bukan basa-basi, bukan ala kadarnya, la rasulullah, ada huruf lam taukid, la rasulullah. Tapi apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan orang-orang munafik itu dusta, bohong. Itu ucapan la ilaha illallahnya, ucapan Muhammad Rasulullah itu bohong. Secara lisan mereka mengatakan, tapi hatinya tidak. Niatnya enggak benar, niatnya tidak ikhlas. Mereka mengatakan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, tapi kenapa Allah mengancam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah, paling rendah. Artinya azabnya amat sangat dahsyat. Ucapan la ilaha illahnya itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak adanya ikhlas dalam ucapan la ilaha illallahnya ini. Hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini gigi pertama, ikhlas. Gigi kedua, harus kufur tuh kepada sesembahan selain Allah. Kalau ia mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata berdoa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada jin, berdoa kepada ruh, arwah-arwah leluhur, padahal berdoa adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah, doa itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau doa itu dipanjatkan kepada Allah, berarti dia sedang ibadah kepada Allah. Kalau doa itu dipanjatkan kepada arwah yang sudah mati, berarti dia ibadah kepada arwah tersebut. Dan itu terlarang, itu syirik. Jadi konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah, tinggalkan semua sesembahan lain, ibadat kepada yang lain. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa dammuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur, dia ingkar kepada segala sesembahan selain Allah, maka haramlah hartanya, halamlah darahnya, dan hisabnya itu tanggungan Allah. Halal darahnya, harta, halal hartanya, maknanya hartanya tidak boleh diambil, dirampas. Darahnya tidak boleh dialirkan, baik dilukai apalagi dibunuh, dikocorkan, maka tidak boleh. Hadis ini yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa seseorang dianggap haram darahnya, haram hartanya, tidak boleh diambil, tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh, kalau pertama dia mengatakan la ilaha illallah, yang keduanya kufur kepada segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah, ya dengan la ilaha illallahnya dia muslim, tapi ternyata setelah itu dia menyembah kepada selain Allah, ruku dan sujud kepada kuburan, berdoa kepada penghuni kuburan, maka perbuatan tersebut membatalkan kalimat yang sudah diucapkannya. Kalimat la ilaha illallah yang sudah diucapkannya, ya. Padahal Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu dari kecemburuan makhluknya. Sering saya ungkapkan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang lelaki pencemburu kepada istrinya. Kalau saya melihat ada seorang lelaki ngobrol berdua dengan istri saya di luar rumah, saya penggal itu kepala lelaki itu dengan bagian tumpul dari pedang saya. Nggak akan pakai bagian yang tajamnya, kalau bagian tajamnya keenakan. Begitu ditebas, langsung mati kan? Tapi kalau dengan bagian tumpulnya, mati enggak? Mati, boleh coba. Cuma enggak langsung. Ya, enggak akan langsung putus, paling patah. Si lehernya itu, paling patah, boleh coba. Jangan kata. Tapi menderita dulu. Kenapa saat ngancam begitu? Dan kepada istri wajib memiliki rasa cemburu. Suami yang tidak memiliki rasa cemburu, dayus itu. Kalau umpamanya istrinya berdandan, bersolek di rumahnya, mandi, satu botol parfum disebrutkan, mau keluar rumah, si suami wajib cemburu. Ini kemana nih? Di rumah gak pernah kayak gitu. Di rumah kalau gak keluar rumah seminggu gak mandi. Berpapasan dengan suaminya harus nahan nafas umpamanya. Tapi kenapa pas mau keluar ada janji sampai dangdan satakar kebek seperti itu? Harus curiga, harus cemburu. Jangan-jangan mau kopi darat dengan lelaki lain. Imam Ahmad mah tuh apa nama istrinya terdengar melangkah-langkah, suara terompahnya terdengar oleh tamu laki-laki yang sedang bertamu di rumahnya, dilarang. Cemburu. Saat cemburu. Kalau saya lihat ada laki-laki yang ngobrol berdua dengan istri saya penggal dengan bagian tumpulnya. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, atajabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian takjub dari kecemburuan Sa'ad? Fawallahi ana aghyaru min. Demi Allah aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Fawallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah adalah bila seorang hamba ya melanggar apa yang Allah haramkan, terlebih berbuat syirik. Allah itu zat yang paling tidak membutuhkan saya. Allah menyatakan ana aghna syurakai ani syirki. Aku zat yang paling tidak membutuhkan saingan, enggak mau ada saingan. Maka ketika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, Allah murka. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, apapun bentuk ibadahnya, termasuk berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, Allah murkanya luar biasa. Ya, maka perbuatan meminta kepada selain Allah membatalkan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah yang pernah diucapkannya. Inilah syubhat yang kedua yang menyatakan bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Iya, kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Sekarang saja di Indonesia, mungkin di dunia ya. Ini belanja ada apa, dapat hadiah diskon, tapi ada S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Akibatnya apa? Bonusnya enggak ada, diskonnya enggak ada, ya, hadiahnya juga enggak. Karena enggak memenuhi syarat dan enggak memenuhi ketentuan. Kan gitu, ketat. Allahu Azza wa Jalla jauh lebih ketat lagi daripada itu, ya. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dijamin surga, dijamin diselamatkan dari api neraka kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satu di antara syarat tersebut adalah wajib kufur kepada segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Inilah syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga, ada orang yang masih melakukan perbuatan syirik atau bahkan kufur, tapi merasa dirinya tetap muslim. Apa alasannya? Alasannya kata mereka, tidak ada lagi perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat Islam. Berdasarkan hadis, Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratul Arab, walakin bittahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh manusia di jazirah Arab. Mananya enggak ada lagi umat Islam yang berbuat syirik menyembah kepada setan, menyembah kepada selain Allah. Makanya tidak ada lagi perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang disebut atau dimasukkan ke dalam kelompok perbuatan syirik. Ada yang berhujjah seperti itu. Sejak zaman baheula mula dan oleh para ulama sudah dibantah. Salah satu bantahannya adalah bahwa Nabi SAW mengabarkan di akhir zaman di kalangan umatnya banyak orang yang akan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Hadisnya masyhur sahih, diliwayatkan oleh Imam Muslim, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an wa dhira'in. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pasti itu kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, ajaran kebiasaan sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka masuk ke lubang bayawak pasti kalian akan mengikutinya. Jadi umat Islam di akhir zaman akan seperti itu. Para sahabat bertanya, siapa yang akan diikuti, apakah Yahudi dan Nasrani? Ya siapa lagi? Jadi di akhir zaman orang-orang akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka, bahkan peribadatan Yahudi dan Nasrani dilindungi, dijaga. Sementara pengajian dipersekusi. Ada yang begitu? Ada. Dibubarkan pengajian-pengajian, tapi gereja-gereja tempat ibadah orang lain diapain? Dijaga. Tidak aneh. Ini sudah diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari zaman baheula mula. Sampai di dalam salah satu hadis, Nabi SAW menyatakan, La taqumus sa'ah hatta yalhiqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'atu min ummatihi al-awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku mengikuti ritual orang-orang musyrik, dan sampai beberapa kelompok dari umatku kembali menyembah berhala. Musyrik apa tidak? Musyrik. Ada enggak umat Islam yang mengikuti, ikut merayakan ritual orang musyrik? Ada? Ada. Contohnya yang baru berlalu beberapa hari yang lalu. Apa? Tahun baru. Tahun baru itu ritual orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tahun baru itu tahun apa yang dirayakan? Tahun Masehi. Tahunnya orang-orang yang meyakini Isa Al-Masih sebagai putra Allah Azza wa Jalla. Dirayakan. Lebih banyak siapa yang merayakannya, kaum muslimin atau kaum musyrikin? Lebih banyak kaum musliminnya dalam merayakan. Semalaman itu, di mana-mana. Makanya kalau bisa setiap akhir Desember umroh ke sana. Dijamin enggak ada trompet, enggak ada petasan, enggak ada kembang api, adem ayem, enggak ada kelap-kelip lampu di pohon cemara, enggak ada kalau di sana, ya. Nanti setiap akhir Desember setahun di sana. Adem loh. Orang lain hingar-bingar di sini, hiruk-pikuk di sini, hura-hura di sini, kita ibadah di sana, ya. Berbeda jauh. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, yang menjelaskan bahwa di kalangan umatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi perbuatan syirik. Sampai dikatakan la taqumus sa'ah hatta ta'buda fi'atu min ummatil authan, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga beberapa kelompok dari umatku kembali menyembah kepada berhala. Di kalangan umatnya akan terjadi kembali perbuatan syirik seperti pada zaman baheula mula, sekalipun mereka itu mengatakan la ilaha illallah, mereka sholat. Mereka mengatakan la ilaha illallah ribuan kali dengan lisannya, tapi di luar itu mereka pun meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syubhat yang ketiga beserta bantahannya. Syubhat yang keempat, mereka di dalam melakukan perbuatan syiriknya berupa berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah mati, alasannya karena ingin syafaat dari orang soleh yang sudah mati, bukan menyembah orang yang sudah mati tersebut, tapi ingin memperoleh syafaat dari mereka di sisi Allah. Itu kan rata-rata alasan mereka meminta kepada orang soleh yang sudah mati. Dan ini sejak zaman baheula mula ada. Dan sudah dibantah juga oleh para ulama. Apa bantahan para ulama? Alasan itulah yang 100% dipegang oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Ketika oleh Nabi SAW ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat? Apa kata mereka? Kami tidak menyembah, kami hanya ingin mereka menjadi syafaat bagi kami. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka menyembah kepada patung-patung selain kepada Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat. Ketika ditegur mereka berkata, merekalah patung-patung inilah akan menjadi pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Itulah alasan orang musyrik. Ketika ditanya, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah beribadah kepada kuburan ini, kepada penghuni kubur ini, kepada orang yang sudah mati ini, kecuali sekedar untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasannya persis dengan yang dimiliki oleh kaum muslimin sekarang ketika meminta-minta ke kuburan atau berdoa di kuburan. Apakah syafaat itu tidak ada? Syafaat itu jelas ada. Tapi syafaat itu satu-satunya milik Allah. Seluruh syafaat hanya milik Allah. Selain Allah tidak ada yang memiliki. Yang lain boleh memberi syafaat kalau sudah diizinkan oleh Allah. Kalau enggak diizinkan, enggak. Jangankan orang biasa, termasuk malaikat. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan, milik Allah seluruh syafaat. Az-Zumar ayat 44. Dan syafaat tidak boleh diminta kepada makhluk. Kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang yang sudah mati, tidak. Tapi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak ada manfaatnya kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan bagi orang-orang yang Allah ridhai. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznillah. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada. Syafaat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Minta syafaat kepada Allah, bukan minta syafaat kepada sesama makhluk. Nanti Allah akan izinkan malaikat memberi syafaat. Allah akan izinkan Nabi Muhammad SAW memberi syafaat. Allah izinkan orang tua atau anak yang soleh, murid, guru memberi syafaat. Orang-orang mukmin saling memberi syafaat atas izin Allah. Mintanya kepada Allah, bukan mintanya kepada sesama makhluk. Berdasarkan hal itulah, maka mengharapkan syafaat dari orang soleh yang sudah meninggal dengan cara meminta kepada Allah, bukan meminta kepada ruh orang yang sudah mati tersebut. Ya, inilah diantara beberapa koreksi terhadap syubhat-syubhat dari orang-orang yang menyimpang dari aspek tauhid. Ya, kita cukupkan penjelasan kita sampai di sini saja dahulu. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di studio Radio Raja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fiik atas materi bahasan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan tadi sehingga kita bisa kembali mengambil faedah-faedah dari pertanyaan antum. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon 0218236543 kami sapa. Iya, Naan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya Ustaz, begini. Mohon maaf sebelumnya Ibu, dikecilkan volume radio atau televisinya karena ada feedback. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya bersama suami sedang mendapatkan ujian hidup, di antaranya sakit yang sudah berlarut berbulan-bulan. Lalu saya ingat akan dosa saya dulu ketika saya belum mengenal sunnah, sering berbuat berobat yang tidak benar ke dalam hal yang musyrik. Apakah ini ujian ini adalah balasan dari perbuatan saya dan harus bagaimana solusinya? Saya sedang bertobat, berusaha memperbaiki diri. Baik, Ibu. Begitu, Ustaz. Nah, terima kasih Ibu, terima pertanyaannya barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu yang barusan bertanya barakallahu fik. Semoga Allah segera menyembuhkan penyakit yang sedang ibu derita ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Semoga juga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada ibu tidak mengeluh, tegar menghadapi musibah ini dengan senyuman. Karena apa yang ibu alami ini anugerah dari Allah Azza wa Jalla demi kebaikan ibu, demi keuntungan ibu, ya. Apakah sakit ini mungkin merupakan hukuman atas dosa-dosa terdahulu? Pertama, amat sangat mungkin, dan itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah ingin agar si hamba itu bersih dari dosa. Ditunggu tobat, tidak. Atau ada tobat, kurang berkualitas. Allah bantu untuk menghapus dosanya dengan diberikan ujian dan musibah, baik sakit, kesedihan, atau penderitaan lain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan memberikan ujian atau musibah kepada orang itu. Apa dampak dari musibah dan kenapa kalau mencintai itu harus diberi musibah? Karena untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosanya, semua penderitaan, lahir atau batin, fisik ataupun psikis, sakit badan atau sedihnya hati, merasa terteror dan tidak nyamannya hati, resah dan gelisahnya hati, itu menggugurkan dosa yang diterima oleh orang itu. Semakin gede penderitaan, semakin banyak dosa yang gugur. Oleh karena itulah, pernah dan sering saya ungkapkan, ketika seorang sahabat mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit, kelelahan, kesedihan, resah dan gelisah, kecuali Allah akan menggugurkan dosa orang-orang itu. Mendengar itu, seorang sahabat tertarik, tergiur, ingin bersih dosa. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup." Kenapa dia minta sakit? Agar dosa-dosanya apa? Berguguran dari dirinya. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari tiga hal. Dari sholat berjamaah, dari haji, dan dari jihad. Sejak saat itu badannya panas sampai matinya. Ya? Kenapa? Karena dia tergiur dengan keuntungan dari sakit. Berupa berguguran dosa, berupa dapat pahala dari kesabaran. Asal sabar, jangan banyak mengeluh, jangan banyak merintih atas sakit yang dideritanya. Apalagi umpamanya suudzon kepada Allah dan menyalahkan Allah, "Ya Allah, kenapa orang kafir, orang yang durhaka tidak ibadah, sehat-sehat saja, saya yang suka ibadah kok diberi sakit?" Enggak boleh suudzon begitu. Sakit itu kasih sayang Allah. Dengan sakit dosa gugur. Orang yang sehat dengan sehatnya dia wajib ibadah, wajib ikhtiar, ternyata tidak, itu nambah dosa. Sehatnya lebih banyak nambah dosa. Kalau sakit jelas mengurangi dosa, menggugurkan dosa, meraih pahala kesabaran. Selain itu doanya dikabul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sakit perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir, perbanyaklah optimisme, sabar, jangan mengeluh, jangan merintih, jangan suudzon kepada Allah, maka itu baik sampai Allah memandang kita sudah layak untuk diberi kesembuhan dari rasa sakit kita. Ya, boleh enggak kita ikhtiar berdoa untuk sembuh dan ikhtiar untuk sembuh? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Tadawau fa inna likulli da'in dawa." Berobatlah kalian, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Beliau memerintahkan untuk berobat. Silakan ikhtiar berobat dengan cara ikhtiar yang dibolehkan oleh syariat. Hindari pengobatan yang dilarang oleh syariat. Jangan pergi ke dukun yang sekarang disebut dengan sebutan orang pintar walaupun tak bergelar gitu ya. Jangan sampai datang ke tukang ramal, tukang dukun yang seperti itu. Datanglah ke dokter. Datanglah ke terapis kesehatan yang berlisensi, yang bisa memberikan terapi yang bisa menyembuhkan secara medis, secara rasional, secara logis ya, dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Selama proses penyembuhan itu berjalan, wajib sabar, wajib banyak berdoa dan berzikir kepada Allah, maka yang diperoleh hanyalah keuntungan. Ya dosa berguguran, ya pahala dari kesabaran terus Allah limpahkan, ya doanya selalu dikabul oleh Allah, ya kemuliaannya diangkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya demikian ya ibu, semoga Allah berikan kesabaran kepada ibu dan segera diberikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan, jawaban dan nasihat yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Dan ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita kembali buka untuk penelpon 021-823-6543. Silakan di kesempatan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, Ustaz, dengan siapa dari mana? Menyimak dakwah yang disampaikan oleh Mohon maaf Bapak, sebelumnya mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada feedback Bapak. Silakan, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Sopandi dari Sukabumi. Pak Sopandi, silakan di Sukabumi. Nah, ini bagaimana tadi yang dikatakan musyrik, orang yang suka tawasul di kuburan kepada ulama-ulama yang sudah meninggal dari dulu, itu tidak termasuk musyrik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopandi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Tayyib, barakallahu fiik. Tawassul kepada orang yang sudah meninggal, apakah termasuk musyrik? Kalau tawassulnya dalam bentuk berdoa kepada Allah, tapi dilakukan di samping orang, kuburan orang yang soleh, tidak termasuk perbuatan syirik, karena tidak ada unsur meminta kepada selain Allah. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dengan keutamaan orang soleh ini, ya, mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana ada penyimpangan dari aspek akidah, yaitu apa? Yaitu tawassul kepada sesuatu yang syariat tidak membolehkannya, Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Apakah para sahabat sepeninggal Nabi SAW, mereka kalau mau berdoa datang ke kuburan Nabi lalu bertawassul, ya Allah gitu ya, dengan kemuliaan Nabi-Mu yang dikuburkan di sini, berilah saya jodoh. Apakah begitu? Enggak. Tak ada seorang pun sahabat yang melakukan itu. Demikian juga generasi setelahnya, enggak ada yang bertawassul kepada para sahabat yang sudah meninggal. Yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Yang ada adalah bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi paceklik yang sangat panjang. Hujan lama tidak turun. Umar datang kepada salah seorang paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia menyatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Nabi-Mu. Sekarang kami bertawassul kepada paman Nabi-Mu. Kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu masih hidup. Nabi SAW sudah meninggal. Umar tidak bertawassul kepada Nabi yang sudah meninggal. Tidak bertawassul kepada Abu Bakar yang sudah meninggal, tapi bertawassulnya kepada orang soleh yang masih hidup, yaitu paman Nabi SAW. Lalu hujan pun turun karena doa tawassul kepada orang yang masih hidup. Abbas disuruh untuk berdoa oleh siapa? Oleh Umar. Ayo kamu berdoa kepada Allah minta hujan. Kami bertawasul kepada engkau sebagai paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi bertawasul kepada orang yang sudah meninggal tidak termasuk perbuatan syirik, tidak. Karena memintanya kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah mati itu, tidak. Ya, itu tidak termasuk syirik, tapi tetap merupakan penyimpangan yang tidak diajarkan oleh syariat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, sebentar lagi di sini maghrib, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.